Mitra Bisnis, salah satu pengamat militer menilai, buruknya hubungan TNI-Polri merupakan akibat gagalnya Presiden dalam mengelola kedua lembaga keamanan tersebut. Konflik TNI-Polri yang berkepanjangan ini juga disebut sebagai buah dari reformasi institusi keamanan yang tidak tuntas. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda? Apa konflik TNI-Polri ini bisa diartikan gagalnya pemerintahan kita sekarang? Boleh juga sih, tapi tidak semata-mata urusan polisi sama TNI ya. Bahwa presiden ini tidak tahu membawa bangsa ini kemana gitu. Saya juga bertanya-tanya seperti itu dengan contoh yang sudah sedemikian sangat banyaknya. Jadi misalnya urusan jembatan Selat Sunda tidak kunjung diselesaikan. Urusan BBM tidak kunjung diputuskan. Urusan Menteri Keuangan dan BI. Urusan partainya sendiri. Sekeliling presiden orang-orang kotor semua. Contohnya ya, supaya jelas ini. Coba presiden punya menteri pertanian yang seperti itu dibiarkan. Terbukti gagal di daging, di bawang, di kedelai, di macam-macam. Kemudian one team press, ada Siti Fadilah yang tersangka. Ada Dewan Kehormatan Demokrat Siti Hartati Murdaya. Bendahara umum partai, ketua umum partai. Angelina Sonda, semua. Loh, presiden ini milih orang-orang sekitar yang dekatnya nih. Korup-korup semua. Masa presiden tidak tahu? Hampir mustahil presiden tidak tahu. Presiden merupakan bagian dari masalah. Sehingga dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini semua. Jadi, TNI Polri, tambahan bukti saja bahwa presiden makin tidak becus ngurus negara. Ngurus partainya aja tidak becus, apalagi ngurus negara. Ya, tapi kita harus menerima itu proses demokrasi. Jangan lantas tiba-tiba, ya udah jatuhkan presiden. Ya, ada mekanismenya lah, ya. Bikin ribet juga pengganti presiden yang baru, nanti akan lebih parah lagi, jangan-jangan. Jadi, kita harus percaya juga dengan proses demokrasi. Oleh karena itulah, maka kita harus berbuat sesuatu sebagai anak bangsa semua, agar proses demokrasi ini semakin berkualitas, semakin kaya, gitu ya. Ada enrichment di dalam proses demokrasi. Tidak sekedar pemilu 5 tahun sekali, pilkada 5 tahun sekali, pilpres 5 tahun sekali. Tidak itu semata, tapi substansi dari demokrasinya kita perkaya. Kalau presiden tidak kompeten ya makin terbukti memang. Coba bayangkan negara ini terdiri dari 17.000 pulau, hamparan lautannya 2 kali lebih luas dari daratan, tapi dia mengedepankan pembangunan jembatan Selat Sunda. Kan sesat sekali itu. Tuhan memberikan karunia melimpah kepada bangsa Indonesia berupa jalan yang luasnya luar biasa, jalan tol semua, bebas hambatan secara umumnya, dan tidak perlu pembebasan tanah, yakni laut itu. Yang bisa mempersatukan 17.000 pulau itu kan laut, lewat transportasi laut, karena kita negara maritim. Dia mengedepankan pembangunan jembatan Selat Sunda. Tidak satu sen pun dana APBN dialokasikan untuk pembangunan terminal baru di Tanjung Priok, dan di pelabuhan-pelabuhan lain juga. Jadi alokasi anggaran habis buat pembangunan jalan terus. Coba lihat di APBN, pembangunan jalan dan pembangunan pelabuhan itu langit dan bumi. Begitulah. Masa ongkos angkut barang dari Jakarta ke Hamburg di Jerman itu lebih murah daripada dari Jakarta ke Padang? Nah, sudah gila ini. Ya itu. Transportasinya memble. Karena lautnya kita tidak pernah benahi. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.